masih sanggup untuk kutahankan. Meski telah kau lumatkan hati ini, kau sayat luka baru di atas duka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa gerangan yang bakal terjadi lagi. Begitu buruk telah kau perlakukan aku. Ibu menangislah demi anakmu. Sementara aku tengah bangganya, mampu tetap setia mesti banyak cobaan. Begitu tulusnya ku buka tanganku, langit mendung gelap malam untukku. Ternyata mengagungkan cinta harus ditebus dengan luka lara. Tetapi akan tetap ku hayati hikmat sakit hati ini. Telah sempurnakah kekejamanmu? Petir menyambar, hujan pun turun. Di tengah jalan sempat aku merenung. Masih adakah cinta yang disebutkan cinta bila kasih sayang kehilangan makna? Ternyata mengagungkan cinta harus ditebus dengan luka lara. Tetapi akan tetap ku hayati hikmat sakit hati ini. Telah sempurnakah kekejaman?